Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbisrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, kita telah memasuki ayat ke-8 dari surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati 'akira wa qad balaghtu minal kibari 'itiyya. Nabi Zakaria alaihissalam berkata, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul dan saya sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Ini adalah mengingatkan kita ketika Nabi Zakaria mendengar berita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa tenang. Namun Nabi Zakaria masih penasaran. Dengan apa? Dengan bagaimana cara dan apa pula tandanya? Sebab dia tidak memiliki modal untuk memiliki anak sebagaimana lazimnya orang lain. Namun, apa maksud dari pertanyaan Nabi Zakaria tersebut? Apakah bentuk dari rasa penasaran atau rasa tidak percaya karena pengetahuannya tentang kemampuan mereka berdua sebagai suami istri? Kenyataannya bahwa Nabi Zakaria alaihissalam tidak memungkiri kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat jauh Nabi Zakaria dari prasangka seperti itu. Artinya, di dalam ayat ini, walaupun Nabi Zakaria mengatakan Rabbi anna yakunu li, bagaimana anna itu artinya bagaimana? Bagaimana yakunu li ghulam? Bagaimana aku akan mendapatkan anak? Artinya, pertanyaan ini adalah bukan timbul dari rasa penasaran bahwasannya ini bagaimana terjadi, tidak. Bagaimana kuasa Allah itu dapat terjadi kepada Nabi Zakaria alaihissalam? Inilah yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini. Banyak hal yang tidak mungkin yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau Allah sudah mengizinkan, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Perlunya kita itu dekat kepada Allah. Tidak kita perlu kepada selainnya Allah. Tapi banyak sekali manusia sekarang ini lebih dekat dia ke paranormal, lebih dekat dia kepada orang pintar, lebih dekat ia meyakini tentang buku-buku yang meramal tentang diri-diri mereka, menyebabkan mereka itu akan keropos keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu hidupnya ingin menyelesaikan permasalahan secara instan. Hidup tidak begitu. Kalaulah kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah, itu tidak instan. Tidak berdoa dikabulkan terus menjadi kaum muslimin banyak sekali hidup di dunia ini, tidak. Tapi itu perlu perjuangan. Apa itu? Dengan doa kita. Dengan doa itulah akan menjadi kekuatan. Ini yang kita bangun dalam keluarga kehidupan kita. Ini yang mesti kita lestarikan dan kita budayakan. Kita akan mendapatkan kehidupan itu lebih damai, aman. Tidak saja saat ini, tapi masa yang akan datang. Makanya kalau kita hidup di dalam keluarga itu hanya menutupi kebutuhan anak, minta Honda, kasih Honda, maka hidup mereka itu tidak akan pernah tentram. Selalu kena marah anak tersebut, bahkan tak pernah pulang. Karena kasih sayangnya itu hanya dibayar dengan material, dengan benda semata. Maka itu akan menjadi hidup itu akan lebih susah. Bayarlah kehidupan itu dengan ibadah kita kepada Allah. Kenapa saya katakan gitu? Karena harta itu sudah mesti akan habis. Untuk kehidupan berkeluarga, untuk anak dan yang lainnya itu sudah tentu habis. Tak perlu kita ceritakan itu lagi. Yang perlu kita ceritakan bagaimana Allah dekat, kita dekat dengan Allah. Karena Allah selalu mengatakan innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Artinya apa? Di sini terdapat jual beli. Pertama Allah mengatakan amwalahum. Kenapa? Sudah pasti siapa saja ibadahnya itu mesti akan keluar. Makanya kadang-kadang ada orang dermawan mengatakan aku sudah memberikan kepada anak yatim, memberikan bangun ini, masjid, bangun masjid, bangun sekolah, tapi tidak juga mendatangkan kebaikan. Anak-anaknya hancur, ini hancur, tidak. Kita bangun itu melalui ketakwaan kita kepada Allah sejak dini dalam keluarga itu. Lakukanlah. Memang kelihatannya sepele, tapi itu akan mendatangkan lebih manfaat. Bahkan saya sering mengatakan, kalau orang tua itu dapat pandai mengajarkan anaknya mengaji, insya Allah akan mendapatkan hal yang lebih bagus dalam kehidupan anaknya itu. Mungkin akan ini akan diterangkan oleh Ustaz Zainal Arifin. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq LCMA. Ayat ke-8 dari surat Maryam ini pernyataan Nabi Zakaria. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Wahai Tuhan, bagi saya mana saya punya anak. Saya yang manusia. Manusia yang lemah. Tapi ini bukan masalah saya. Bukan masalah manusia yang lemah. Ini adalah masalah kekuatan Allah yang bersumber dari kekuatan doa. Kekuatan Allah bukan kekuatan manusia. Jangan takar rezekimu berdasarkan kemampuanmu. Takarlah rezekimu berdasarkan kekuatan Allah. Ustaz Fajrul dengan saya, Ustaz Ardiansah, Ustaz Perdana, itu kalau berdasarkan kemampuan kami tidak akan mungkin pergi ke luar negeri. Tidak akan mungkin sekolah di Al-Azhar, Mesir Kairo sana. Tidak akan mungkin menyelesaikan S3 kalau berdasarkan kekuatan manusia yang serba terbatas. Kalau melihat kekuatan keluarga yang juga berstatusnya biasa-biasa saja. Tapi ini adalah masalah kekuatan Allah, kekuatan doa yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menurut kacamata kita mungkin menurut kacamata Allah. Maka orang cerdas berkata, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kami dulu waktu di pesantren Gontor, kami memiliki cita-cita untuk belajar ke luar negeri, walaupun hanya dengan modal bahasa Arab yang minim. Tapi semangat itu ada, Pak Ustadz ya? Iya. Ada. Dan terus kami asah. Dan akhirnya kami pun berangkat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tidak ada kata mustahil kalau ada kerja keras, suka memberi dan bertawakal kepadanya. Karena hidup ini adalah pemberian orang lain. Mau berhasil, berilah apa yang kita miliki untuk orang lain. Karena itu adalah pemberian kepada diri kita dari sisi yang lain. Jadi, kekuatan Allah bukan kekuatan manusia. Tafsir Sa'rawi, tafsir inspirasi, tafsir motivasi, tafsir inovasi yang akan digarap dan sedang digarap dan sudah selesai sebagian, semuanya bersumber dari kekuatan Allah. Pengajian kita dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, satu hari satu ayat, juga berkat kekuatan Allah. Kalau sibuk, tambah hari tambah sibuk. Tapi kekuatan Allah memberi motivasi, inspirasi, sehingga tidak ada yang tidak mungkin. Pendengar yang dimuliakan Allah, mulai hidup ini dengan doa, kerja maksimal, dan jangan lupa kepada Allah setelah berhasil, hidup Anda bahagia dunia akhirat. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Akhir dari kesimpulan pertemuan kita pada saat ini adalah, yakinlah kita kekuasaan Allah itu akan datang tanpa kita rasakan hal tersebut, keajaibannya. Yang paling penting adalah bagaimana kita tetap terus dekat dengan Allah. Allah akan memberikan segalanya. Apa yang diceritakan oleh Dr. Zainal Arifin, seperti kegiatan kami ini dari tahun 2006, kalau kita pikirkan dari dulu itu tidak akan pernah berhasil kita. Karena apa? Karena adalah kekuatan kita yang kita ukur. Tapi janganlah lupa, kekuatan ada selain kekuatan kita, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita bangun dengan doa kita, dengan sholat kita, dengan harapan kita, insya Allah kita akan mendapatkan lebih daripada itu. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.